Susan, dari tadi Kak Ayah perhatikan Susan kok main terus. Kapan belajarnya? Lama sih aku belajar, masa bilang-bilang sama Kak Ayah. Tapi Kak Ayah gak pernah lihat Susan belajar. Caranya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman Kak Ayah gak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman? Iya, aku belajar kelompok, Ren. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya. Loh, kalau nggak sakit, kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Susan, Susan, Susan, cita-citamu apa lagi? Aku kepingin jujur, biar jadi insinyur. Kalau benar jadi insinyur, mau apa? Mau bangun ke boleh, cita-cita memang harus tinggi langit. Iya, nanti kalau misalnya nggak jadi presiden, ya nggak wakilnya. Tuh, kok nawar? Tapi ingat, sinau, belajar, dan orang pandai. Iya, nakal, tak cewek kuping. Mana bisa, Susan malas gak pernah belajar gitu. Ya belajar, waktu kalian tidur aku belajar. Kalau kalian bangun, ya sudah selesai belajarnya. Tapi ingat, senau, belajar, dan orang paling asal. Ya nakal, tak jalan kau pengen. Lagi jauh. Well,